Caput ku benang sutra. Paingan magerengan cepu gumah teu wantu naros. Da eta isineun mah da kuneng eis alas. Era nya maneh. Meser meser pingan. Meser pingan da kumang ros geuningan geramang inen. Nya. Yeah.